tengah-tengah laga. Seakan-akan aku ini tiada lagi kata. Seakan-akan aku ini terbuang dari pandangan. Semua hilang, semua sirna, apalagi kasih sayang. Mengapa aku kehausan di tengah.